Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ba'd. Tayyib. Telah disebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang empat ciri nifaq, yang dimaksud di sini adalah nifaq amali atau nifaq asghar, yakni dari sisi orang yang disifati itu masih muslim, hanya saja bahwa sifat-sifat itu adalah sifat yang ada pada orang-orang munafikun, sehingga tentu sangat sangat dikhawatirkan kalau seseorang memiliki sifat yang seperti itu, walaupun hanya satu sifat, tidak terkumpul seluruhnya, karena ini adalah masing-masingnya saja perkara yang jelek. Ini akan menyeret kepada nifaq yang besar atau nifaq i'tiqadi yang pelakunya bukan lagi muslim. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fal kadhibu fil hadithi yashmalu al haditha anillah wal haditha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi man kadhaba alaihi mut'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kedustaan yang disebutkan dalam hadis di sini, jika haddatha kadzaba, jika dia berbicara maka berdusta, di sini mencakup di dalamnya adalah kedustaan atas nama Allah, kedustaan di dalam pembicaraan yang disandarkan kepada Allah. Juga masuk di dalamnya ya kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara kemudian di dalam pembicaraannya menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi atas siapa yang berdusta atas namanya dengan sengaja. Jadi menyandarkan sesuatu bahwa Rasulullah telah berkata demikian, atau Rasulullah telah berbuat demikian, atau Rasulullah menyetujui seorang sahabatnya yang berbuat demikian atau berkata demikian, apa yang disilakan dengan sunnah takririyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan yang seperti itu. Maka hendaklah dia persiapkan, orang yang melakukan kedustaan atas nama Nabi tersebut, hendaklah dia persiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Kemudian dibawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala oleh Imam As-Sa'di, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Siapakah yang lebih zalim? Maknanya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih zalim dibandingkan orang yang iftira. Iftira itu membuat sebuah kedustaan ala Allah, yang disandarkan kepada Allah, mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala al-kadhib, jadi pada suatu perkara yang dusta. Dan di sini Al-Imam As-Sa'di menyatakan wa yashmalul haditha amma yukhbiru bihi minal waqa'i al-kulliyati wal juz'iyyah. Bahwa kedustaan di sini juga mencakup di dalamnya adalah ketika berbicara tentang apa-apa yang diberitakan oleh orang tadi dari al-waqa'i, yakni peristiwa-peristiwa, baik yang sifatnya kulliyah, ya, yakni berita yang sifatnya menyeluruh, ataupun juz'iyah, bagian dari peristiwa tersebut. Contoh misalnya, seseorang bercerita, oh tadi ada kejadian, kecelakaan. Ini tentang peristiwa, ya. Ternyata peristiwa itu tidak ada kejadiannya. Ini kedustaan tentang suatu waqi' peristiwa yang sifat kedustaannya kulliyah. Ada yang sifatnya juz'iyah. Ya, pada sebagian dari perkara tersebut betul terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian realitanya misalnya, ya, korban kecelakaan itu hanya lecet. Contoh, dia ceritakan, oh, itu korbannya sampai bersimbah darah. Ya, sampai bersimbah darah. Terkait dengan pemberitaan tentang kecelakaannya betul. Tetapi terkait dengan bagian-bagian, ya, dari peristiwa itu, di sana dia melakukan kedustaan. Dan semuanya masuk dalam cakupan kedustaan. Ya, di mana sifat ini, sekali lagi, sifat yang tidak ada pada seorang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini berdusta. Walaupun dalam perkara-perkara yang itu bukan kaitannya dengan permasalahan agama. Walaupun pada hal-hal yang itu sifatnya terkait dengan permasalahan duniawiyah. Kemudian, faman kana hadza sya'nuhu, siapa yang kondisinya demikian, yakni dia memiliki sifat dusta di dalam pembicaraannya, baik ketika bicara tentang permasalahan agama ataupun bicara tentang permasalahan-permasalahan duniawiyah. Faqad syaraka al-munafiqina fi akhassi sifatihim. Maka orang yang seperti ini, dia telah bersekutu, berserikat dengan orang-orang munafikin dalam sifat yang paling khusus yang ada pada mereka, yaitu sifat dusta. Ya, wa hiyal kadhibu alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum al-kadhib fa innal kadhiba yad'u ila al-fujur wa innal fujura yad'u ila an-nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Yakni yang dimaksud sifat paling khusus yang ada pada orang-orang munafikin adalah al-kadzib, yakni kedustaan. Ya, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang munafikin nifaq akbar, ya. Mereka dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pernah lepas dari yang namanya dusta. Kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman dalam keadaan mereka menyembunyikan kekufuran. Ini yang terus ada pada mereka. Dan subhanallah, ternyata sifat yang demikian, ini sifat yang juga ada pada orang-orang Syiah. Di mana mereka menganggap kedustaan, yang bahasa mereka itu dengan istilah taqiyah, itu sebagai bagian terbesar dari agama ini. 90% agama di sisi mereka adalah taqiyah. Adapun yang 10%-nya itu adalah rukun-rukun Islam. Ya, sehingga semakin banyak kedustaan di sisi mereka, maka seorang semakin tinggi keimanannya. Ini orang-orang Syiah, Rafidhah. Kemudian, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan perkara al-kadzib, perkara dusta yang ini merupakan sifat dasar yang ada pada munafikin, Nabi menyatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati dan jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yad'u ila al-fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengajak kepada al-fujur, yakni segala bentuk kejahatan. Baik itu kejahatan yang sifatnya kejahatan lisan ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber segala dari perbuatan dosa Sumber segala dari perbuatan kejahatan itu munculnya dari sifat dusta. Baik. Wa innal fujura yad'u ila an-nar. Dan perbuatan-perbuatan jahat ini akan menyeret pelakunya ke dalam neraka, mengajak pelakunya ke dalam neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba innallahi kadzdzaban. Di mana seseorang senantiasa berdusta dan yataharra al-kadhib, dia terus berupaya untuk mengedepankan kedustaan. Ya, tahari, memilih itu sebagai sesuatu yang dia tempuh. Sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab. Dan di sisi para ulama sunnah, kedustaan ini ya lebih berbahaya dibandingkan bid'ah. Dari sisi mereka yang dinilai sebagai ahlul ahwa wal bid'ah, ya, terkadang dalam suatu periwayatan hadis masih diambil dengan persyaratan-persyaratannya, ya, seperti bahwa yakni bid'ah atau tipe orang ini bukan termasuk dari sisi da'iyah, bukan da'inya, bukan orang yang secara terang-terangan mengajak manusia untuk masuk ke dalam kesesatannya. Kemudian riwayat yang dia bawakan bukan termasuk dari yang mendukung mazhabnya, ya. Bukan yang mendukung mazhabnya. Ini sebagai contoh. Adapun seorang yang diketahui pendusta, maka tidak diriwayatkan ya hadis-hadisnya dalam segala kondisi. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa sisi kedustaan ya ini terkadang di sisi para ulama jauh lebih berbahaya dibandingkan kebidahan itu sendiri. Dan termasuk diantara hukuman ya terhadap mereka orang-orang pendusta, bahwa andai mereka berkata jujur pada suatu keadaan, mungkin suatu ketika dia berkata jujur, kejujurannya pun tidak diterima. Kenapa? Ya, sebagaimana keadaan orang-orang munafikun. Ya. Mereka itu kan senantiasa menyembunyikan keadaan. Maka demikian juga pendusta. Ya, kita sangat-sangat sulit untuk bisa memilah orang ini jujur atau tidak. Ini keadaan pendusta. Sehingga andai suatu saat mungkin dia jujur, ya, maka kejujurannya pun tidak dianggap, tidak dinilai. Tapi ini terkait dengan permasalahan dusta. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pokok dari segala kejelekan itu sumbernya adalah dari kedustaan. Oleh karenanya seorang yang lisannya ya tidak jujur ya, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa meraih istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan mungkin ya, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, tidak akan mungkin ya, hati seorang seseorang akan istiqomah keimanannya hingga hatinya istiqomah. Dan tidak akan hati seorang istiqomah kokoh di atas al-haq sampai lisannya istiqomah. Ya. Karena seorang jika sudah berdusta, maka ini akan menyeret sekali lagi sebagaimana dalam hadis untuk dia berbuat kejahatan ini, kejahatan itu yang mengeluarkan dia dari istiqomah. Ya. Dan berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tidak istiqomah lisannya, tidak berpikir apa yang akan dia ucapkan, ya, sembarangan dalam berucap ternyata memakan kata-katanya sendiri. Ya, memakan kata-katanya sendiri. Sebagaimana antum bisa saksikan di dalam fitnah yang sedang terjadi ini. Ya, koar-koar mengatakan saya terlahir sendiri, saya mati juga sendiri, saya akan menghadap Allah juga sendiri. Ya, ternyata habis itu menghubungi sana sini. Ya, yang di sini juga sama. Ya, gak apa-apa. Nabi juga ada yang tidak punya pengikut. Ya, silakan kalau mau keluar. Ya, begitu ada yang mau pamit keluar, tahan. Belum lama ngomong lagi tanya. Ya, tabdi' dan takfir itu haknya ulama. Ulama kibar. Padahal mungkin enggak sadar kalau dia ketika memvonis khawarij ya terhadap al-asatidz. Kalau ini sepertinya juga tabdi' mungkin ya. Atau jangan-jangan dia mengaku ulama kibar ini. Ya. Itu. Jadi atau balo di dalam berbagai penyimpangan. Kemudian wa man kana idza tumina 'ala al-amwali wal huquqi wal asrari khana wa lam yakum bi amanatihi fa ayna imanuhu wa ayna haqiqatu islamihi. Berikutnya terkait dengan sifat amanah. Barang siapa yang jika diberi sebuah amanah, sebuah kepercayaan, baik itu terkait dengan kepercayaan berupa harta-harta, ya misalnya dititipi harta, ya termasuk di dalamnya, kalau mungkin seseorang meminjam kepada kita dengan menyerahkan, ya hartanya sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan atas utangnya. Maka perlu untuk kita memahami bahwa harta yang dititipkan oleh orang yang berutang kepada kita sebagai jaminan utangnya itu adalah amanah. Ya, amanah di sisi kita. Sehingga tidak boleh seseorang meremehkan, menelantarkan amanah tersebut. Wal hukuk, demikian juga kaitannya dengan hak-hak. Ya, ini juga amanah. Wal asror, demikian juga dengan rahasia-rahasia. Misal seseorang berpesan ini, ya, tolong pembicaraan kita, ya, karena untuk sebuah kemaslahatan tidak boleh keluar dari orang-orang yang bertemu di sini. Baik. Nah, ketika seorang cerita kepada orang lain, maka dia telah khianat terhadap rahasia itu. Atau seorang dipesani jangan bilang siapa-siapa begitu ya. Ternyata dia ngomong ke orang lain meskipun dia embel-embelnya dengan jangan bilang siapa-siapa begitu. Ini sudah khianat terkait dengan rahasia. Maka orang yang seperti ini lam yakum bi amanatih, dia tidak berupaya untuk melaksanakan amanahnya. Maka orang yang seperti ini fa aina imanuhu wa aina haqiqatu islamihi, maka di mana letak keimanannya, maka di mana letak hakikat keislamannya. Ini khianat, dan kita tahu namanya pengkhianat ya. Ini bukan suatu gelar terpuji. Ya. Dan orang-orang yang demikian, tayib, ya, jika kita mengetahui, ya, maka tentu kita akan berupaya, meskipun hal-hal yang demikian itu kaitannya dengan masalah duniawiyah, kita pun akan berupaya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari bermuamalah duniawiyah dengan orang yang seperti itu. Ya, ketika kita mengetahuinya. Dan ini termasuk sekali lagi di antara wujud yakni menolong membantu saudara kita. Nah, kalau ini terkait dengan urusan duniawiyah, ya, apalagi yang kaitannya nanti dengan permasalahan diniyah. Kita perlu untuk mengingatkan manusia dari tipe orang-orang yang khianat terhadap dakwah. Dan yang demikian bukan termasuk dalam permasalahan-permasalahan yang diistilahkan dengan ghibah. Kemudian wa kadzalika man yanqusul uhud allati bainahu wa bainallah wal uhud allati bainahu wa bainal khalq muttasifun bi sifatin khabithah min sifatil munafiqin. Demikian pula halnya seseorang yang senang melanggar al-uhud, melanggar kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, tidak peduli, ya, sesuatu yang sudah dibuat kesepakatan tertulis, ya, maka dia akan berupaya untuk bagaimana untuk menyelisihi, mengkhianati, melanggar dengan berbagai cara. Ya, entah itu dengan istilah apa, saya terpaksa tanda tangannya, atau lebih berat daripada itu, wah ini palsu tanda tangannya. Dikatakan di sini, baik itu terkait dengan al-ahd antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan hak-hak syariat ini. Ya, perkara yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala dia tinggalkan. Ya, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang hambanya untuk melakukannya dia langgar. Demikian pula perjanjian-perjanjian yang itu antara dia dengan manusia tidak peduli. Ya, jika merugikan dirinya maka dia akan melanggarnya. Sebaliknya, ya, jika itu menguntungkan dirinya maka dibuat bagaimana untuk orang-orang tidak bisa, ya, lepas dari sesuatu yang itu pada asalnya bukan perjanjian. Ya. Bukan perjanjian. Kamu boleh keluar tapi tidak boleh bikin perusahaan yang seperti perusahaan saya. Ya, contoh misalnya, padahal tidak ada di dalam akad ketika masuk kerja itu perjanjian yang semisal itu. Ini contoh. Ya, tipe-tipe orang yang waliyadz billah, ketika suatu perkara itu merugikannya maka dia tidak peduli untuk dia melanggarnya. Maka orang yang seperti ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, muttasifun bi sifatin khabithah. Dia disifati dengan sifat yang khabithah, sifat yang sangat buruk. Min sifatil munafikin, dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Ya. Dan ini melanggar perjanjian itu jauh lebih besar dibandingkan seseorang tidak melaksanakan apa yang dia janjikan. Ya. Jadi ada sisi perbedaan antara al-ahad dengan al-wa'ad. Ya. Antara suatu kesepakatan, suatu perjanjian yang itu berarti ada pihak lain yang terlibat. Terjadi kesepakatan dari dua arah. Dengan sesuatu yang sifatnya janji dari dia kepada orang, yang ini sifatnya hanya satu arah. Ya. Maka perkara melanggar perjanjian ini jauh lebih besar, ya, dibandingkan seseorang dia tidak menunaikan apa yang dia sudah janjikan. Ya. Meskipun masing-masingnya sama-sama, ini merupakan bagian dari sifat munafikin. Ya, tetapi kondisi ini jauh lebih jelek keadaannya dibandingkan yang satunya. Berikutnya kata beliau, wa kadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi wa huquqihim wa yaghtanimu furasaha wa yukhasimu fiha bil batil liyuthbita batilan atau yadfa' haqqan. Demikian pula beliau masuk, ya, kepada perkara yang keempat dari ciri munafik, wa idza khasama fajara. Jika terjadi persengketaan, perselisihan, maka dia akan berbuat fujur, berbuat curang. Jadi demikian pula Seseorang yang dia tidak berupaya untuk menjaga dirinya dari harta-harta manusia dan dari hak-hak mereka, dan dia berupaya bahkan mencari keuntungan dari kesempatan yang ada pada hak-hak mereka, pada harta-harta mereka. Kemudian dia akan berupaya untuk yukhasim, yakni berselisih, ya, memperselisihkan hal yang terkait dengan harta ataupun hak tersebut bil batil, dengan cara batil, ya, menghalalkan segala cara. Apa tujuannya? Liyusbita batilan, untuk mengokohkan kebatilannya. Au yadfa haqqan, ya, atau dia ingin menolak hak, menolak yang terkait dengan hak orang lain yang ada pada harta tersebut. Ini sifat yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidza khasama fajara. Jika dia berselisih, bersengketa, baik itu terkait dengan permasalahan harta ataupun terkait dengan permasalahan hak, ya, maka dia akan berbuat curang. Dan yang lebih merepotkan lagi, kalau justru kecurangannya dia tuduhkan kepada orang lain, ya, ini lebih besar lagi perkaranya. Ya, andai dia berbuat curang, ya, dan dia mencukupkan pada kecurangan untuk dirinya, tidak menuduhkan bahwa orang lain yang telah mencurangi saya, ini saja sudah tercela, apalagi tambah lagi dengan menuduh orang lain sebagai orang yang berbuat curang, telah mencurangi hartanya. Waliyadzubillah. Kata beliau selanjutnya, فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في الشخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي فإنها تنافي في الإيمان أشد المنافاة. Dan sifat-sifat ini hampir-hampir tidak mungkin terwujud pada seseorang. Jadi secara bersamaan, orang yang pada dirinya ada keimanan yang cukup, ada keimanan yang cukup. Oleh karena itu, ketika sampai terkumpul pada diri seseorang, kok bisa, ya, misalnya dari sisi amanah ya dia enggak amanah, dari sisi kejujuran ya dia enggak jujur, ya, kemudian dari sisi di dalam muamalah dia senang melanggar janji, kalau bersengketa ya dia senang berbuat curang, maka kata beliau, fa innaha tunafil iman asyadal munafah. Ya, kalau sampai terkumpul pada diri seseorang empat-empatnya ini betul-betul menafikan keimanan, ya, dengan penafian yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau satu saja, ya, satu perkara dari sifat ini sudah jelek. Ya. Kalau berbicara, kita sangat susah untuk mengukur ini benar atau tidak. Ini satu saja. Kira-kira orang yang seperti ini keadaannya termasuk orang yang baik, meskipun misalnya belum dikatakan dia telah keluar dari Islam, tapi tentunya kita mengetahui dia bukan seorang Muslim yang baik. Tambah lagi, ya, dia suka berkhianat, maka semakin buruk keadaannya. Ditambah lagi, ya, bahwa dia orang yang senang untuk berbuat curang. Tambah lagi bahwa dia orang yang sering melanggar janji, melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan. Orang kalau sudah seperti ini, kira-kira ada di antara manusia yang mengharapkan masih tersisa kebaikan pada orang ini? Ditinjau dari sisi amanah, ditinjau dari sisi kejujuran, ditinjau dari sisi kehati-hatian, ya, ditinjau dari sisi, yakni sportif di dalam permasalahan kebersamaan, ini tidak ada. apa kira-kira kebaikan yang diharapkan dari orang seperti itu. Oleh karena itu, andai seseorang dia masih memiliki keimanan yang cukup, ya, niscaya tidak akan mungkin terkumpul sifat-sifat jelek ini pada diri orang tadi. Tayyib, mungkin masih ada satu pertemuan lagi untuk bisa kita menyelesaikan ini. Ya, ada pertanyaan? Sholat misalnya maghrib kan di pondok sudah dijamah, dan kita sholat di rumah, nah, itu untuk sholat isyaknya itu apakah kita mencari masjid yang lain atau tetap ke masjid atau sholat ini? Tayyib, terkait pertanyaannya, jika misal di masjid kita karena hujan imam menjamak sholat, sedangkan kita sholat di rumah, ya. Tayyib, menjamak karena hujan ini terkait dengan maslahat jamaah yang sudah datang di masjid. Ya, misal imam mengetahui bahwa seringnya di wilayahnya jika maghrib hujan ini akan berlanjut hingga isya. Maka karena mungkin saja kalau tidak dijamak, tayyib, jamaah yang ikut sholat maghrib pulang, kemudian karena masih hujan ada uzur untuk tidak mendatangi sholat isya, sehingga jamaah sholat isya meskipun ada yang mungkin masih tetap berangkat, itu jauh lebih sedikit. Sehingga untuk kemaslahatan jamaah ini yang sudah datang sholat maghrib, maka dijamak dengan sholat isyanya sehingga mereka mendapatkan dua sholat, ya, secara berjamaah, sholat maghrib dan isyanya. Ini kalau kondisi memang umumnya seperti itu. Ya, kalau misalnya, ya, keumuman, ya, kalaupun maghrib hujan, itu isya sudah tidak hujan. Ya tentu dalam hal ini tidak ada sisi hajat untuk menjamak kalau memang kondisinya seperti itu. Mungkin hujan 5 menit setelah itu sudah kering lagi. Ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya seseorang dia mendapati di masjid sudah dijamak. Kalau ternyata, ya, ketika isya itu masih hujan, sementara dia di rumah kan tidak dijamak. Maka di saat itu, ya, dia pun mendapatkan uzur tidak mendatangi sholat jamaah karena hujan, sehingga sholat di rumah. Tapi kalau dia misalnya punya payung atau yang semisalnya untuk, ya, bisa mendatangi yang masih menegakkan sholat jamaah isya dan tidak ada sisi masyakoh, ya, beban yang berat untuk bisa mendatanginya. Kan bisa jadi hujannya sangat lebat, pakai payung juga tetap apa istilahnya, ya, bajunya itu basah. Ini sudah masyakoh. Maka dia, ya, sholat di rumah. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata isyanya, ya, sudah tidak hujan, maka dia mencari masjid yang terdekat, ya, yang masih, ya, melaksanakan salat isya, dan pada kondisi ini tidak uzur, ya, karena alasan lokon masjid yang biasa saya datang sudah tidak salat jamaah, masih ada masjid yang lain yang bisa untuk dia mendatangi sholat jamaah, dan tidak ada uzur dalam hal ini yang menghalangi dia untuk mendatanginya. Jadi alasan luar di masjid yang biasa dia datangi itu sudah sholat isya, ya, dari jamaah, ini bukan alasan untuk dia mendatangi masjid yang lain. Kecuali kalau di sebuah tempat hanya ada satu tempat ibadah, ya, dia mungkin mendengar sayup-sayup dari jauh, kan jarak 10 kilo ada, ya, sehingga mungkin sampai di sana meskipun pakai sepeda motor, ya, sampai di sana sudah selesai salat isyanya, maka ya salat di rumah. Ini kondisinya. Kemudian bagaimana kalau datang ternyata sudah sholat isya, ya mungkin saja kan, misalnya ternyata imamnya datangnya cepat, pas kondisi juga hujan, ternyata sampai di sana dia sudah mendapati imam dalam keadaan menjamak pada sholat isya, bukan sholat maghrib. Ya, dia sholat maghrib, imamnya sholat isya. Dia niat sholat maghrib. Baik. Apakah dia boleh untuk melaksanakan menjamak sholat isya sendirian atau bersama dengan orang-orang yang lain yang terlambat, yang kondisinya seperti dia juga? Jawabannya Allah alam, tidak. Ya. Dia pada sholat isyanya, ya dia nanti nunggu masuk waktu waktu isya. Ini karena ini kondisi yang dia dapatkan, ya kondisi yang dia dapatkan sudah luput dari bisa menjamak bersama dengan imamnya. Wallahu ta'ala.